warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda waqtafa tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah taala, setelah kita menyelesaikan ya membaca kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi, kita akan melanjutkan untuk mengkaji salah satu kitab yang sangat penting juga, yaitu Mukhtasar Zadil Ma'ad. Ya, kitab ini adalah salah satu ringkasan dari kitab Imam Ibn Al-Qayyim yang berjudul Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad artinya bekal ya, al-ma'ad untuk akhirat. Fi hadi khairil ibad, tentang petunjuk sebaik-baik hamba, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Zadul Ma'ad ditulis oleh Imam Ibn Al-Qayyim, aslinya 5 jilid besar, kemudian diringkas oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menjadi 1 jilid, ya, ringkasan yang sangat penting, poin-poin hal-hal yang penting dari kitab tersebut. Ya, dan kitab ini membahas tentang petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari taharah, bersuci, salat, kemudian puasa, zakat, haji, nikah, jual beli, ya, jihad beliau, akhlak beliau dan sebagainya. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk sebagai bekal bagi kita ya menuju kampung akhirat. Makanya judul kitab ini adalah Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Ya. Bekal menuju kampung akhirat dengan mempelajari petunjuk sebaik-baik hamba, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam judul ini ada 2 hal penting yang perlu kita cermati. Pertama, bahwa kita semuanya butuh kepada bekal menuju akhirat. Ya, karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajarah, summa raha anha wa tarakaha." Apa peduliku dengan dunia? Untuk apa aku tergila-gila mengejarnya? Tidaklah saya di dunia ini melainkan seperti seorang yang bepergian, ya, seorang yang musafir, berkelana, mengembara. Kemudian dia singgah istirahat di bawah sebuah pohon, yakni untuk istirahat, menghilangkan penat, menghilangkan lelah, letih, pegel. Ya. Kalau sudah selesai istirahatnya, maka dia akan melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan pohon tersebut. Ini perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya, bahwa kita di dunia ini pada hakikatnya adalah para musafir, para pengembara, ya, yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat, ya. Dan semua orang yang melakukan perjalanan pasti akan mempersiapkan bekal. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, "Inna li kulli safarin zada, fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah." Semua perjalanan pasti membutuhkan bekal. Ya, orang kalau mau pergian pasti mempersiapkan bekal. Maka berbekallah kalian untuk perjalanan kalian dari dunia menuju akhirat ini. Kita semuanya harus mempersiapkan bekal. Kalau orang mau bepergian, ya, umroh atau haji atau mudik, pasti dia akan mempersiapkan, ya, bekal-bekal yang dia butuhkan ketika dia perjalanan. Ya, dia akan siapkan pakaian, makanan, uang, ya, alat-alat, ya, dan sebagainya. Maka demikian juga kita semuanya, apabila kita melakukan perjalanan menuju kampung akhirat, maka kita harus mempersiapkan bekal kita. Ya, bekal apa yang perlu kita persiapkan? Bukan bekal harta, bukan bekal jabatan dan tahta. Ya, tetapi yang kita butuhkan adalah ya, ilmu yang bermanfaat, ya, dan amal saleh. Ilmu yang bermanfaat karena ilmu adalah cahaya yang mengantarkan kita ke surga. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan amal saleh, karena buah dari ilmu adalah amal. Makanya kunci yang membuka pintu surga adalah amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berupa tauhid, berupa iman, berupa amal-amal ibadah yang dilakukan seorang hamba. Ya, wa tilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian karena perbuatan-perbuatan kalian, yakni sebab amal perbuatan kalian. Ya. Maka hendaknya bagi kita ya mempersiapkan bekal kita dengan amal ibadah, amal saleh. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah oleh kalian, dan sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan tidak mungkin kita ya memiliki bekal menuju kampung akhirat ini kecuali apabila kita meneladani petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya judul kitab ini Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Bekal ya menuju kampung akhirat dengan meneladani petunjuk sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbahnya senantiasa menanamkan kepada kita ya, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ya kitab adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mungkin kita bisa masuk surga kecuali dengan mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di awal buku ini ya, di awal buku ini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa min hahuna yu'lam ittirarul ibad fawqa kulli daruratin ila ma'rifatir rasul wa ma jaa bihi fa innahu la sabila ila al-falah illa ala yadayhi." Ya, sungguh manusia sangat butuh sekali untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang beliau bawa, karena tidak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali dengan meneladani dan mengikuti beliau. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses ya di dunia dan di akhirat ya, maka hendaknya kita menjadikan Rasulullah sallallahu sebagai suri tauladan kita, contoh ya bagi kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri kalian itu terdapat, pada Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berharap kepada Allah dan berharap kepada hari akhir. Maka kita harus mengenal petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau dakwahkan, ya, apa yang beliau perjuangkan, agar kita bisa mengikuti mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak ngerti tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang terjadi adalah kita akan terjerumus di dalam kesalahan. Kita akan terjerumus di dalam kebid'ahan-kebid'ahan. Kita akan terjerumus dalam kesesatan, penyimpangan, bahkan bisa jadi kita akan terjerumus di dalam kesyirikan. Kalau kita tidak mempelajari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita hanya beragama dengan apa kata banyak manusia, kalau kita hanya beragama dengan adat istiadat saja, kalau kita beragama hanya dengan apa kata tokoh agama, agama harus berdasarkan dengan dalil, berdasarkan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kita akan menggapai kasih sayang dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjarannya kalau kita mengikuti Rasulullah? Apa pahalanya, balasannya kalau kita meneladani Rasulullah? Yuhbibkumullah. Pertama, kalian akan dicintai oleh Allah. Dan ini puncak yang harus dicari oleh seorang hamba, yaitu cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah akan menolong kita, Allah akan memudahkan urusan kita, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Gak peduli walau semua orang di dunia ini membenci kita, gak ada masalah. Yang penting Allah sudah cinta kepada kita. Karena yang kita cari di dunia ini adalah ridha Allah, cinta Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, bukan keridhaan manusia. Apa artinya kita dipuji, dipuja oleh manusia, disanjung oleh mereka, tapi Allah SWT murka dengan kita? Tidak ada artinya. Ini yang pertama. Yang kedua, ganjaran yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan kita semuanya harus mengakui dengan tulus dari hati kita yang paling dalam, bahwa kita semuanya adalah makhluk dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak berlumuran dengan dosa. Kita sangat membutuhkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara untuk meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita, menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu kata Allah, "Qul ati'u Allah war rasul." Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, jika mereka enggak mau taat kepada Allah, enggak mau taat kepada Rasul, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Jadi jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kullu ummati yadhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang ogah masuk surga, enggak mau masuk surga dia. Para sahabat heran. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Emang siapa ya Rasulullah yang enggak mau masuk surga itu? Kok aneh betul enggak mau masuk surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." "Wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia akan masuk surga. Dan siapa yang maksiat kepadaku, berarti dia ogah masuk surga. Jadi yang enggak mau mengikuti Rasulullah SAW, yang enggak mau meneladani Rasulullah SAW, enggak mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, ya, dia akan masuk surga. Adapun orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, ya, meneladani, mencontoh cara hidup Nabi SAW, mereka lah, ya, orang-orang calon-calon penduduk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ayolah wa, disebutkan oleh Nabi SAW ketika beliau menjelaskan tentang telaga beliau, ya, seperti yang sudah pernah kita bahas dalam kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, ya, bahwa salah satu akidah yang harus kita yakini, ya, bahwa besok semua para nabi diantaranya adalah Nabi Muhammad itu memiliki telaga, ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan kepada kita, ana faratukum alal haud, saya menunggu kalian wahai umatku di telaga, ya, Nabi Shallallahu Wasallam rindu dengan umatnya, ya, nunggu kita semuanya di, ya, di telaga. Tapi apakah semua umatnya akan bisa minum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disifatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang dan lebarnya sejauh perjalanan satu bulan, ya, putihnya seperti, ya, susu, ya, wanginya seperti minyak kasturi dan gayungnya seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang minum sekali saja dia tidak akan haus selama-lamanya. Apakah semuanya akan minum? Tidak. Nabi mengabarkan ada sebagian orang yang dia mendekati telaga Nabi SAW kemudian diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika Nabi SAW ingin membela mereka, mereka umatku wahai ya Allah, kata Nabi, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak, kamu enggak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan perbuatan baru setelah kamu. Ahdasu yakni melakukan perbuatan-perbuatan baru yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berhak untuk minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi. Ya. Adapun orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bikin tata cara ibadah sendiri dengan hawa nafsunya, maka mereka akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah suatu kerugian, ya, karena saat itu adalah saat yang sangat, ya, kritis. Semua orang butuh untuk minum. Karena kita tahu di padang mahsyar, ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, enggak bersandal, enggak hitan, kemudian matahari didekatkan sehingga berkeringat, ada yang keringatnya sampai dengkulnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai tenggelam, yakni sampai panasnya. Ya, kemacetan saat itu kemacetan yang sangat dahsyat sehingga dua kaki manusia saja enggak bisa bergeser saking macetnya. Ya, sehingga tentu sangat membutuhkan kepada sesuatu minuman yang menyegarkan. Bayangkan kalau kita minum, kalau kita haus sekali, pengen minum, nggak taunya ternyata nggak boleh. Ya, tentu itu adalah satu kerugian. Nah, diantara yang nggak boleh adalah kalau kita nggak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini ayol ehwah satu. Ya, pelajaran penting bagi kita agar kita bersemangat untuk mempelajari, ya, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau Imam Ibnu Al-Qayyim, wa idza kanatis sa'adatu mu'allaqatun bihadyihi, jika memang kebahagiaan seorang hamba itu tergantung kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayajibu ala kulli man ahabba najata nafsih an ya'rifa min hadyihi wa siratihi wa sya'nihi ma yahruju bihi an huttatil jahilin, maka wajib bagi setiap orang yang ingin selamat, ya, untuk mengetahui petunjuk Nabi, sirahnya Nabi, agar dia keluar dari jalannya orang-orang yang bodoh. Yani kebahagiaan seorang hamba itu tergantung dengan dia mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sekecil apapun kita harus berusaha meneladani Nabi. Walaupun dalam hal-hal yang remeh, walaupun dalam hal-hal yang kecil, semampu kita, kita harus berusaha mengikuti Nabi. Ya. Seorang ulama salaf, Sufyan Ats-Tsauri, pernah mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al." Jika kamu mampu untuk tidak menggaruk rambut kepalamu kecuali dengan hadis, yakni dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah. Maksudnya apa? Yakni dalam hal sekecil apapun itu, ya, kalau kita mampu untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang harus kita usahakan, yang harus kita lakukan. Ya, walaupun misalkan cuma dalam masalah makan, dalam qadha'ul hajah, masalah berpakaian, jangan sampai kita merendahkan, wah ini cuma sunnah aja, oh enggak wajib kok, yang penting yang masalah apa? Yang wajib, yang sunnah mah nomor sekian, enggak boleh. Makanya dahulu para ulama ussalaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, mereka itu enggak nanya-nanya dulu ini wajib atau sunnah, enggak. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani Nabi, mencontoh Nabi. Enggak pakai membeda-bedakan itu wajib atau sunnah. Ya. Pernah suatu kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Di tengah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencopot sandalnya. Ya, mencopot sandalnya. Melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam copot sandal, para sahabat saat itu copot sandal semuanya. Pas lagi sholat ini. Ya. Karena dulu ya, sholat sambil pakai sandal boleh. Karena dulu belum ada keramik gitu ya. Enggak apa-apa. Baik. Setelah selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ma balukum tahlauna ni'alakum?" Wahai para sahabat, kenapa kalian tadi ya mencopot sandal-sandal kalian? Jawaban para sahabat luar biasa. Mereka mengatakan, "Kami melihat Anda mencopot sandal, maka kami pun mencopot sandal kami." Ya enggak pakai mikir, "Wah, ini kenapa Nabi ya?" Enggak pakai nanya. Pokoknya melihat Rasulullah copot sandal, maka mereka pun copot sandal. Subhanallah. Ya. Baru kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa beliau tadi copot sandal karena Jibril mengabarkan kepadanya bahwa pada sandal Rasulullah SAW ada najisnya. Kalau kalian enggak ada najisnya, ya teruskan, enggak pakai perlu dicopot. Kalau saya tadi ada sebabnya, gitu. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat bersemangat ya mengikuti dan meneladani ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi buku ini intinya adalah tentang petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkap, mulai dari wudu, mulai dari salat, puasa, zakat, haji, pernikahan, jual beli, ya. Demikian juga masalah-masalah yang lain, ya. Tapi insyaallah taala, karena kita mendekati Ramadan, jadi saya akan loncat pembahasan tentang puasa terlebih dahulu. Sebenarnya pembahasan yang pertama adalah tentang mulai dari thahara, tentang wudu, petunjuk Nabi dalam masalah wudu. Tapi karena kita mendekati bulan Ramadan, jadi insyaallah taala Mungkin Selasa depan masih kita selesaikan yang tauhid dulu. Kemudian selanjutnya kita akan ngaji ini terus sampai Ramadan. Ya, karena pembahasan Ramadan itu kalau enggak mendekati Ramadan, ya, enggak semangat. Ya, jadi pas bulan menjelang Ramadan baru ngaji Ramadan sebagai apa? Bekal persiapan bagi kita. Kalau udah selesai Ramadan terus bahas Ramadan yuk, ya, kok enggak semangat gitu lah. Jadi kita dahulukan, dan ini metode para ulama. Jadi para ulama biasanya kalau mendekati Ramadan mereka membaca tentang masalah puasa. Ya, kalau mau misalkan hajian, datang bulan haji, mereka membahas tentang masalah haji, masalah ibadah kurban dan sebagainya. Ya, karena kalau menjelang Ramadan itu biasanya orang apa? Siap. Ya, mereka pengin semangat untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tentang Ramadan sebagai bekal bagi mereka menyongsong bulan Ramadan. Ya, kita tahu sekarang kita sudah masuk di bulan Rajab, bentar lagi Syaban, maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebagai bekal untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama tentu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa. Karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa apa? Pertama, berdoa supaya kita diketemukan dengan bulan Ramadan. Dahulu para ulama, masya Allah, mereka 6 bulan sebelum Ramadan berdoa kepada Allah supaya diketemukan bulan Ramadan. Setelah Ramadan, ya, 6 bulan berikutnya berdoa lagi supaya amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi umur panjang, ya, agar kita bisa mendapati bulan Ramadan. Karena betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang bulan Ramadan kemarin bersama kita, ya, tarawih bareng kita, ya, buka bersama kita, tapi sekarang sudah tidak ada. Ya, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Kita enggak ngerti. Yang kedua, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita untuk, ya, kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kenapa? Karena banyak orang juga sudah dikasih nikmat ketemu bulan Ramadan tapi enggak memanfaatkannya. Dan itu adalah suatu kerugian. Rahiman rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Sungguh rugi, kata Nabi, orang yang diberi nikmat ketemu bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala karena enggak memaksimalkan, enggak mengoptimalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, maka kita minta kepada Allah supaya diketemukan dan diberi kekuatan dan kemudahan supaya kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal amal soleh. Ya, diberi kemudahan untuk berpuasa, diberi kemudahan untuk membaca Al-Quran, diberi kemudahan untuk bersedekah, diberi kemudahan untuk sholat tarawih, diberi kemudahan untuk banyak berdoa kepada Allah, iktikaf, umrah dan sebagainya. Yang kedua, yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini adalah ilmu. Kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Maka kita, ya, sebelum masuk bulan Ramadan ini, ya, perlu mengilmui, ya, perlu mempelajari, baca ulang, ya, keterangan-keterangan hukum-hukum seputar masalah Ramadan. Makanya saya loncat masalah puasa ini karena kita butuh. Kadang-kadang udah lupa karena Ramadan itu nggak kayak sholat. Ya, kalau sholat kan dipakai terus. Nah, kalau Ramadan, ya, setahun bisa. Nah, jadi kita butuh. Kenapa? Pertama, untuk menjadi motivasi bagi kita. Kita perlu belajar, kita baca ulang. Itu kenapa? Satu, untuk memberi motivasi kepada kita. Karena orang kalau gak tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, biasanya akan malas. Dianggap kayak bulan-bulan biasa aja. Seperti anak kecil yang gak ngerti tentang betapa berharganya, ya, emas misalkan, atau duit. Sampai kasih duit, mungkin dirobek sama dia. Karena dia gak ngerti kalau itu adalah berharga. Dikasih emas, ya, mungkin dibuang sama anak kecil. Karena dia gak ngerti bahwa itu adalah barang yang berharga. Begitu juga orang kalau gak ngerti tentang betapa berharganya bulan Ramadan, betapa berharganya amalan-amalan di bulan suci Ramadan, akhirnya apa? Meremehkan. Ya, dia tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kenapa kita perlu belajar, ya, ilmu tentang menyambut bulan Ramadan, ya, supaya amal ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan syariat, sehingga amal ibadah yang kita lakukan gak sia-sia, sehingga amal ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal ibadah manusia tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Makanya dalam banyak, ya, hadis Rasulullah menekankan agar kita ikhlas dalam ibadah, termasuk dalam puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, syarat yang kedua adalah agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan sampai nanti kita ibadah puasa karena kita enggak ngerti petunjuk Rasulullah, aturan-aturan yang disampaikan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah, akhirnya kita melakukan hal-hal yang bertentangan. Ya. Atau meyakini hal-hal yang itu adalah keliru. Banyak orang yang masih keliru dalam masalah puasa itu. Mereka banyak mengira sesuatu yang membatalkan disangka enggak membatalkan. Ya, dalam waktu yang sama sebaliknya ada yang mengira sesuatu yang itu diperbolehkan, ya, dikiranya itu adalah enggak boleh. Sering, ya, nelan ludah misalkan. Sebagian orang berkeyakinan enggak boleh pas puasa nelan ludah. Akhirnya titik-titik itu terus. Kenapa, Pak? Enggak boleh. Dari mana coba? Ya. Itu kan menyusahkan dirinya sendiri. Ada lagi kalau misalkan renang atau mandi, oh enggak boleh, nanti kena telinganya. Ya, batal nanti puasanya. Nah, ini kan karena apa? Enggak ngerti. Ya, enggak ngerti. Banyak keyakinan. Ono maneh yang paling parah maneh, kalau nangis batal puasane lho, Mbak. Ya. Dari mana nangis membatalkan puasa itu? Ya, kan enggak ada dalilnya. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari petunjuk Rasulullah SAW, hukum-hukum, ya, supaya kita enggak terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan, khurafat-khurafat, ya. Nah, bekal yang ketiga yang perlu kita miliki juga adalah untuk menyambut bulan suci Ramadan ini adalah hati yang bersih. Kita bersihkan hati kita. Kita sucikan hati kita dari noda-noda, dari najis-najis, kotoran-kotoran, ya, yang mengotori hati kita. Kenapa? Karena kotoran-kotoran hati itulah yang bikin kita nanti berat untuk beribadah di bulan Ramadan. Ada sebagian orang, masya Allah, punya rencana bagus sekali. Nanti kalau saya punya, kalau saya pas Ramadan, saya akan puasa, saya akan baca Quran, ya, kayak ulama salaf dulu sehari khatam, masya Allah. Ya, tiba pas masuk bulan Ramadan bukan khatam Quran, ya, tapi khatam HP, WhatsApp, Facebookan, ya. Banyak kita merencanakan sesuatu, tapi apa? Ya, nyampe masuk di bulan Ramadan tidak sesuai dengan rencana, berantakan semuanya. Kenapa? Karena tumpukan dosa. Ya, makanya kewajiban bagi kita membersihkan sebelum Ramadan ini, membersihkan hati kita dari najis-najis, kotoran-kotoran. Ya, dan kata Imam Ibnu Al-Qayyim, najisnya hati itu, kotoran hati itu sumbernya tiga. Pertama, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan hati kita dari bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, noda bid'ah. Kita hilangkan. Kita hijrah dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah. Kemudian yang ketiga adalah dosa. Baik dosa besar maupun dosa kecil, kita tinggalkan. Ya, kita menuju ketaatan, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan hati kita pula dari kedengkian, dari kesombongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, yanzilu rabbuna, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, walaupun sebagian ulama yang lain mereka mendhaifkan. Tapi Syekh Albani menilai hadis ini adalah sahih. Beliau Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala laylatan nisfi min sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu sya'ban. Jadi malam nisfu sya'ban, kalau hadis ini kita sahihkan seperti Syekh Albani, maka malam nisfu sya'ban itu malam yang istimewa. Cuma tidak ada ritual khusus. Allah turun ke langit yang ke langit dunia, langit yang paling kelihatan dengan kita. Ya. Kemudian kata Nabi, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahid. Allah akan ampuni semua dosa hambanya kecuali dua orang yang enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, orang yang sedang musuhan sama sama saudaranya. Kak wawo lo bahasa Jawanya ya. Kak ngomong, ya, ketemu melengos, ya, kak nyopo belas, ya. Nah ini orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada nisfu Syaban. Hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa sebelum masuk bulan Ramadan, hendaknya bagi kita apa? Membersihkan hati kita dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari dosa-dosa, kedengkian, termasuk ya, jangan sampai ada dengki, musuhan, apalagi nih musuhan gara-gara partai, gara-gara ya, gara-gara pilpres, yang menjadikan kita saling apa? Bermusuhan antara satu dengan yang lain. Tinggalkan, ya, sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, kita semuanya adalah umat yang bersaudara. Ya. Jangan nunggu lebaran. Nah, kok ae ya, saiki gak apa-apa musuhan, ya, nanti baru jaluk sepuro pas ya, riyo ya. Iya, kalau nyawa kita sampai hari raya. Tapi mati di sian ya apa. Nah. Insyaallah taala, jadi untuk Selasa depan kita masih lanjut itu tentang tauhid, baru berikutnya insyaallah taala bulan April, ya. Bulan April kita akan membahas tentang kitab siam dari kitab ini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.